بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبارك الله فيكم kita masih pada pembahasan tentang al-fa'il. Qala asy-syarih wa misalu dhamir al-mukhatabati al-wahidati al-mu'annathati darabti wa hafidti wa ijtahadti. Contoh dhamir mukhatabah tunggal perempuan, itu kamu seorang perempuan. Darabti, hafidti, ijtahadti. Doroba i'rabnya doroba fi'lun madin bunya 'ala sukun liittisalihi bi dhamirin raf'in mutaharrikin. Doroba fi'il madi mabni 'ala sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' yang berharakat. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-kasri fi mahalli raf'in fa'il. Sementara ta adalah dhamir muttasil mabni 'ala kasri menduduki kedudukan rafa' sebagai fa'il. I'rab hafidti wa ijtahadti ka'irabi dorobti. Wa misalu dhamiril mukhatabaini al-ithnaini al-mudhakkaraini aw mu'annathatain dorobtuma wa hafidtuma wa ijtahadtuma. Contoh dhamir mukhatab dua yang diajak bicara, baik laki-laki ataupun perempuan, karena sama dhamirnya. Dorobtuma, hafidtuma, dan ijtahadtuma. I'rabnya perhatikan, doroba fi'lun madin mabniun aw buniya 'ala sukun liittisali bi dhamir raf'in mutaharrik. Wa ta' dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahali raf'in fa'il. Wal mimu lil imad wal alifu dalun ala tasniyah, mimnya lil imad, alifnya menunjukkan musanna. Wa irabu hafidtum wa ijtahadtuma ka irabi dharabtuma. Wa misalu dhamiril mukhatabina min jam'i dhukur dharabtum wa hafidtum wa ijtahadtum. Contoh dhamir mukhatabin, banyak laki-laki yang diajak bicara. Kalian ya, kalian banyak laki-laki, seperti dorobtum, hafidtum, ijtahadtum. I'rabnya perhatikan. Doroba filun madin mabniyun au buniya ala sukun litisali bidami rafin mutaharrik. Watta domirun mutasilun mabniyun ala domi simai rafin fa'il wal mim ala lil jam'i. Mimnya untuk jama'. Wa i'rabu hafidtum wa ijtahadtum ka'irabi dorobtum. Wa misalu dhamiril mukhatabati min jam'il mu'annathat. Contoh dhamir mukhatabat, fa'il berupa dhamir mukhatabat dari jama' mu'annas. Dharabtunna wa hafidtunna wa ijtahadtunna. I'rabnya, daraba fi'ilun madin buniya 'ala sukun liittisali bi dhamir raf'in mutaharrik. Wa ta' dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il wa nun dalatun 'ala jam'il inas. Nunnya tanda yang menunjukkan atas jamak muannas. Wa irabu hafidtunna wa ijtahadtunna ka irabi dharabtunna. Wa misalu dhamiril wahidil mudzakkaril ghaib daraba. Contoh dhamir tunggal mudzakkar ghaib yang dibicarakan orang ketiga adalah daraba. Fi qaulika Muhammadun daraba akhahu. Muhammad telah memukul saudaranya. Ini kalau jumlah apa? Ismiyah. Maka fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Tapi kalau daraba Muhammadun, nanti pembahasan tentang fa'il isim dhahir. Perhatikan kalau fa'il berupa dhamir mustatir jawazan dua, maka dibuat jumlah ismiyah. Muhammadun daraba akhahu. I'rabnya perhatikan, barakallahu fikum, Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafi'i dhamma dhahira 'ala akhirihi an ismi mufrad. Wa daraba fi'lun madin mabniun 'ala al-fath fi mabni ala al-fathi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu ini fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir mustatir jawazan taqdiruhu. Wa akha maf'ulun bihi mansubun bil fi'li ala al-asah. Wa alamatu nasbi al-alifu niyabatan anil fathah. Li'annahu jam'ul mudhakaris salim. Li'annahu minal asmil khamsah. Tanda nasabnya alif karena dia termasuk asmul khamsah atau sittah. Wa aqamu dhaf wal ha dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahali jarin bil mudhaf. Wal jumlatu min al fi'li wal fa'il wal maf'ul bi fi mahali rafin khabar al mubtada. Fi'il fa'il maf'ul bi menduduki kedudukan rafa' sebagai khabar mubtada. Wa hafidha fi qawlika Ibrahimu hafidha darsahu. Demikian pula dalam fi'il hafidha ini ada dhamir wahid mudzakkar ghaib. Dalam ucapanmu Ibrahimu hafidha darsahu. Ibrahim telah menghafal pelajarannya. I'rabuha ka'irabi lati qablaha illa anna darsa alamatu nasbil fathah. I'rabnya seperti i'rab yang sebelumnya. Muhammadun daraba akhahu, hanya saja darsa tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad. Wajtahada fi qawlika Khalidun ijtahada fi amalihi. Khalidun ijtahada di sini juga ada dhamir ghaib wahid mudzakkar. Khalid telah bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Nah, Khalidun i'rabnya perhatikan, Khalidun mubtada'un marfun bil ibtida' wa 'alamatu rafi dhammah dhahira 'ala akhirih. Ijtahada fi'lun madin mabnun 'alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu, ini syahidnya. Fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu. Fi harfu jarrin wa 'amali ismun majrurun bi fi. Wa 'alamatu jarri al-kasratu dhahiratu 'alal lam wa 'amali mudafun wal ha dhamirun muttasilun mabni ala al-kasri fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wal jar wal majrur mutaalliqani bil fi'li. Jar majrur berkaitan dengan fi'il ijtahada. Wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jumlah fi'il fa'il menduduki kedudukan rafa' sebagai khabar mubtada. Qala wa misalu dhamiril wahidatil mu'annasatil ghaibati. Contoh dhamir wahidah mu'annasah ghaibah. Tunggal perempuan yang ghaibah, yang dibicarakan orang ketiga. Dorobat. Perhatikan. Pada dorobat itu ada fa'il yang mustatir jawazan takdiruhia. Jangan salah ya, taknya bukan fa'il, tapi taknya apa? Ta'u ta'nis, tanda mu'annas. Fikau lika Hindun dorobat ukhtaha. Hindun telah memukul saudarinya. I'rabnya perhatikan, Hindun mubtada'un marfun bil ibtida' wa 'alamatu rafi dhammah dhahirah 'ala akhirih li'annahu ism mufrad. Wa daraba fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu, ini syahidnya. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Wa ta'u ta'u ta'nis harfun la mahala lahu min al-i'rab. Ta'nya di sini tak ta'nis sakinah, tidak ada kedudukan i'rabnya. Wa ukhta maf'ulun bi mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu 'ala ta'. Ukhta maf'ul bi mansub tanda nasbnya dengan fathah dhahirah karena dia isim mufrad di atas ta'. Wa ukhta mudhaf wal ha dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi ma'i jarin bil mudhaf wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il wal maf'ul bih fi mahali jirafin khobar mubtada. Wa hafidhat fi qaulika Su'adu hafizat darsaha. Irobnya sama ya. Su'ad telah menghafal pelajarannya. Su'ad ini nama perempuan. Wajtahadat fi qaulika Zainabu ijtahadat fi amaliha. Zainabu ijtahadat fi amaliha. Irobnya Zainabu ijtahadat ka irobu hindun dorobat. Al-mutaqaddimati. Irobnya seperti hindun dorobat. Zainab mubtada, ijtahadat ini jumlah fi'il madhi dan seterusnya. Irobnya sama dengan dorobat. Wafi harfu jarrin. Wa amali ismun majrurun bifi wa alamatu jarri al-kasratu dhahiratu ala lam. Wa amali mudaf wa ha dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahali jarrin bil mudaf. Waljar wal majruru muta'alliqani bil fi'li ijtahada. Jar majrur berkaitan dengan fi'il ijtahada. Illa annana naqulu huna wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahalli raf'in khabar mubtada. Ini saja kita katakan di sini apa? Jumlah fi'il fa'il ini menduduki dudukan rafa' sebagai khabar mubtada. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutupkan. Semoga bisa difahami, irob-irobnya dihafalkan. Baik. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.